Pertanyaan, apabila seorang anak ingin berkurban, apakah pahalanya mengalir pula bagi kedua orang tuanya yang telah meninggal? Apakah bisa diikutkan pula dalam bab ini seorang yang berkurban sapi tapi urunan pahalanya untuk sendiri, apakah bisa untuk keluarga? Kalau dia dulu bersama orang tuanya dalam satu rumah, ya tinggal dalam satu rumah bersama orang tuanya, kemudian orang tuanya wafat, maka wallahu'alam ketika dia berkurban untuknya dan keluarga, maka yang wafat pun dapat bagian pahala ya dari kurbannya, misalnya ayahnya atau ibunya atau anaknya atau istrinya, ya insyaallah juga masuk. Tapi kalau dia keluarga yang lain tinggal di tempat yang lain, Allah alam tampaknya tidak, karena kewajiban ini adalah kewajiban yang dibebankan kepada ahlu bait tiap keluarga. Ya, ahlu bait tiap keluarga yang satu rumah. Bagaimana dengan kurban sapi? Apakah juga bisa diniatkan untuk keluarga? Bisa. Satu ekor kambing dan sepertujuh dari sapi, ya ini hukumnya sama, sehingga dia niat untuk dia dan keluarga. Yang seperti itu boleh, ya,